Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, masuk kembali ke mushtaq yang merupakan definisi dari na'at. Na'at adalah tabi'un, ya, at-tabi' al-mushtaq aw al-mu'awwal bil mushtaq al-mubayyin li lafdhi matbu'ihi. Yang dimaksud dengan mushtaq ialah, kata beliau, ma dalla ala hadasin wa sahibihi, yang menunjukkan kepada sebuah kejadian dan pelaku kejadiannya, dan dia wa huwa yashmalu arba'ata asya'a, mencakup empat hal, ya, mencakup empat hal. Al-awwal isim fa'il, mushtaq isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbah. Ya. Isim fa'il. Jadi yang namanya na'at enggak lepas dari itu. Apakah isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbah. Ya. Jadi antum enggak usah pusing i'rab ketika nanti ternyata bukan empat dari itu. Berarti itu bukan na'at, itu selesai. Ya. Tapi contoh isim fa'il, ja'a Zaidun ad-daribu. Ad-daribu dia na'at li Zaid, wa huwa ismu fa'ilin. Di isim fa'il. Dari Al-Quran, wallahu la yahdil qawmat zalimin. Ya. Wallahu la yahdil qawmat. Al-qawmat maf'ul bih. Ya. Ad-zalimin na'at dari qawm. Qawm walaupun maknanya, apa namanya, walaupun secara kategori dia mufrad, karena nanti ada jamaknya akwam, tapi dia maknanya jamak, ya kan gitu. Kaum itu berarti banyak, bukan satu orang kan. Wahai kaum Bani, wahai kaum Quraisy, berarti banyak kan, cuma si Abu Jahal. Berarti sini adz-dzalimin dia naat dari al-qaum, ya, dia mansub juga. As-sani ismul maf'ul. Nah, sekarang bentuk na'at kedua ismul maf'ul. Ya. Nahu ja'a Zaidun al-madrubu. Al-madrubu dia na'at. Ya. Jadi Zaid wa huwa ismul maf'ul. Ismul maf'ul. Ya. Qala ta'ala wal baitil ma'mur. Ya. Ya. Ini majrur bil waw qasam. Bait al-ma'mur na'at. Was-saqfi al-marfu'. Sama begitu juga. Marfu' dia na'at dari saqaf. Demi baitul ma'mur, ma'mur di isim maf'ul. Marfu' juga isim maf'ul. Ya. Was-saqfi al-marfu', atap yang ditinggikan, itu langit. Nah. As-salis yang ketiga bentuk na'at sifat musyabbah. As-sifah al-musyabbaha. Sifah musyabbaha yang seolah-olah fa'il dari wazan fa'ula yaf'ulu. Ya. Apakah wazannya fa'al, hasuna yasunu hasan, atau wazannya fa'il, kathura yakthuru kathir. Ya. Karuma yakrumu karim. Nah. Ra'aitu rajulan, mana? Ja'a rajulun hasanun. Ja'a rajulun karimun. Itu, ya. Ja'a rajulun hasanun, ja'a rajulun karimun. Sifat musyabbaha wazannya bukan cuman fa'al. Bukan cuman fa'alun, tapi juga fa'ilun. Ja'a rajulun hasanun atau ja'a rajulun karimun. Itu karimun tambahan dari saya aja. Ya. Karimun biar antum nanti kalau enggak terpaku sama wazan fa'al. Lihat aja di buku tasrifnya. Maka hasanun sifatun li rajulun wa huwa sifatun musyabbahatun. Sifat musyabbahah. Ya, yang dia seakan-akan fa'il. Ya, afwan, seakan-akan isim fa'il. Arabi ismu tafdil. Yang keempat isim tafdil dari wazan af'al. Tafdil berarti ada makna lebih. Gitu. Rawaitu rajulan a'lama minka. Ja'a rajulun a'lamu minka. Maratu bi rajulin a'lama minka. A'lam berarti dia ada makna lebih. Ya. Saya melihat pria, sosok pria yang lebih alim daripada engkau. Ya. Maka a'lama as-sifah li rajul. Ya. Wa wasmu tafdil. Qala ta'ala, sabbih rabbika ala'ala. Ya, karena rabbika dia ma'rifah diidhofahkan kepada domir, maka isim tafdilnya na'atnya juga ma'rifah pakai al. Al-a'la. Ya. Ja'a rajulun a'lamu minka, ja'a ra'aitu rajulan a'lama minka, marartu bi rajulin a'lama minka. Ini jelas ya isim tafdil. Ya. Pokoknya wazan af'al, walaupun misalkan syarra yasyurru, asyarru, asyarru. Baik. Wa qawluhu al-muradu bil mu'awwal bil mushtaq. Nah sekarang tabi'at ya at-tabi' al-mushtaq atau mu'awwal bil mushtaq. Atau yang ditakwilkan dari mushtaq. Al-murad bil mu'awwal bil mushtaq, yang dimaksud dengan mu'awwal bil mushtaq, ma uqima min jawamidi maqam al-mushtaq fi dilalati ala ma'nahu wa huwa katsirun. Yang dimaksud dengan mu'awwal bil mushtaq adalah yang dia ditempatkan atau yang dia ditegakkan, ya, diposisikan dari isim-isim jamid, di isim-isim jamid yang diposisikan pada maqam mushtaq. Pada maqam mushtaq fi dilalati ala ma'nahu, yang menunjukkan kepada makna mushtaq. Dia asal isim jamid kayak aladhi, kan isim jamid, ya enggak? Tapi dia diposisikan seperti isim mushtaq. Ya, yang kenapa diposisikan posisi mushtaq? Karena maknanya makna mushtaq. Wa huwa katsirun, banyak. Dzakara musannifu min dzalika sittata asya'. Musannif di sini menyebutkan 6. Emang 6 musannif di sini. Apa? Oh iya 6. Isim isyarah, masdar, zu makna sahib, asma'un nasab, jumlah yang man'utnya nakirah, masdar. Dan berikutnya masdar. Ya, kalau masdar syaratnya tadi apa? Mesti tetap mufrad dan juga mudzakkar. Man'utnya mau jamak, mau mu'annas, mau musanna, tetap gitu. Ya, 6. Mana tadi? Awaluha ismul isyarati, isim isyarah. Nahu marartu bi Zaidin hada. Fa hada na'tun li Zaidin. Ya, hada na'at dari Zaidin. Saya melewati Zaid yang ini. Wa huwa jamidun. Dia kan jamid. Ya, mu'awwalun bil mushtaq. Dia ditakwil dengan yang mushtaq. Mushtaqnya takwilnya apa? Nah, takwilnya bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Kalau isim fa'il, ja'a marartu bi Zaidin hadza al-hadiri. Kalau takwil ke isim fa'il atau isim maf'ul, ya dari kata hadza. Hadza kan itu isyarah ya. Asyara yusyiru isyaratan fahuwa musyirun wa dzaka musyarun. Musyarun berarti takwilkan aja ke isim maf'ul. Marartu bi Zaidin, karena Zaid di sini ma'rifah. Al-musyari ilaih, yang diisyaratkan dengannya. Nah, itu yang pertama. Ya. Wal awal ismu fa'ilin, wasani ismu maf'ulin. Baik, yang pertama dari takwil mas kaki yang mustaq isa isim fa'il isim maf'ul. Bukan sifat musyabahah atau isim tafdil dari hadza dari isim isyarah. Jadi takwil dari isim isyarah itu ditakwil ke mustaq, ditakwilkan ke isim fa'il atau ditakwil ke isim maf'ul. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wasaniha, yang kedua al-ismul mausul. Ya, al-ismul mausul nahu marartu bi Zaidin alladhi qama, ini alladhi isim jamid ini nanti ditakwil ke mustaq. Falladhi na'tun li Zaidin wa huwa jamidun muawwalun bil mustaq. Ya, ditakwil ke mustaq apakah ke isim fa'il atau ke isim maf'ul? Kalau ke isim fa'il, marartu bi Zaidin al-qa'imi. Al-qa'imi alladhi qama, alladhi alladhi qama maknanya al-qa'imi. Ya. Atau alladhi qama maknanya isim maf'ul al-ma'lumu qiyamuhu, al-ma'lumi qiyamuhu. Apa i'rab qiyamuhu di sini Suyudi? Al-ma'lumi qiyamuhu. Khabar apa? Hah? Ma'lumnya itu majrur? Gimana tuh? Kok tiba-tiba khabar? Hah? Qiyamuhu. Kada harakatnya tuh. Ah, bingung dia nih kok. Belum paham sampai sini. Hah? Sifat dari mana orang beda tuh harokatnya, irobnya. Remon, remon. Naik bulfa dari mana? Isim maf'ul, masya Allah. Remon udah paham itu. Lewat antum berdua sama remon ini. Ya, isim maf'ul. Nah dia naik bulfa'il. Kenapa? Karena maklum isim maf'ul beramal amal fi'il. Dan dia enggak butuh fa'il, butuhnya naibul fa'il. Aduh. Ya. Belum paham Suyudi ini. Nanti di bab isim maf'ul, di bab naibul fa'il pelajari ini. Udah sampai mana muroja'ah mutamimahnya? Hah? Antum? Niko? Ramon? Nah, takwil mustaq dari isim mausul, apakah isim fa'il atau isim maf'ul? Bikin contoh Zaki sendiri selain dari ini. Isim mausul, na'at. Loh, alladhi yaqra'ul Qur'an, boleh. Wah, itu rajulan alladhi yaqra'ul Qur'an. Ya, takwilnya apa di sini? Haris. Takwil mustaqnya. Seseram isim fa'il isim maf'ul ke. Ra'aitu rajulan alladhi yaqra'ul Qur'an. Ra'aitu rajulan al-qari'a al-qari' al-Qur'ana. Baik. Nah. Takwil ke isim maf'ul, isan. Ra'aitu rajulan alladhi yaqra'ul Qur'an. Hmm? Al-ma'lumah. Nah, qira'atuhu. Baik. Wa thalith du bi makna sahibin, du makna sahib. Nahu marartu bi rajulin dzi malin. Bi rajulin sahibi malin. Ya, ra'aitu rajulan dza malin, ja'a rajulun dzu malin gitu. Fa dzi malin sifatun atau na'tun li rajulin wa huwa jamidun muawwalun bil mustaq, tapi dia ditakwil ke mustaq. Maknanya apa? Sahib, karena sahib isim fa'il, sahiba. Sahiba ya sahabu. Ah, ya enggak? Fa huwa sahibun wa dzaka masbubun. Sahib. Berarti maknanya apa? Cuma satu aja takwilnya. Ra'aitu rajulin sahibi malin. Sahibi malin wa huwa ismu fa'ilin. Ya. Bikin contoh sini. Fikri. Selain dari ini. Ya. takdirnya apa di sini? Harga. Sahibati sayyaratin. Arabi'u asma'un nasab. Nama-nama nasab yang kita dinisbatkan dengannya. Hah? Misalkan si Faris kan Babelan ya rumah kan. Nah, Ja'a Faris al-Babiloni. Babilonia, Babelan kan? Dari Babelania dia. Babelan. Babiloni. Nah, itu Faris. Nahu maratu bi rajulin Dimashqi. Pak Dimashqi Damaskus. Kalau bahasa Indonesia Damaskus, tapi bahasa Arabnya Dimashqun. Dimashq. Dimashq Damaskus, ibu kota Suriah. Di Dimashqi sifatun li rajulin wa huwa jamidun. Tapi dia mu'awwalun bil mustaq. Takdirnya apa? Takdirnya isim maf'ul aja. Ya, nasab mansub dinisbatkan. Ra'aitu rajulin mansubun ila Dimashqin wa huwa ismun maf'ul. Bikin contoh plus takdirnya di sini. Ya. Nah, repeat. Merotan. Gak berani ohibu. Udah benar ohibu. Muanas. Yang muanas sekarang. Hah? Masa imratan lumbuki? Itu cowok apa cewek apa? Ra'aitu imra'atan lumbukiyata. Takdirnya ra'aitu imra'atan mansubatan ila lumbuk. Baik. Al-khamis al-jumlah. Tadi yang contoh dibawakan Zaki itu udah bisa tuh jadi na'at. Jumlah. Fa'innaha taqa'u na'atan. Nah, jumlah ini terletak sebagai na'at. Kama taqa'u khobaron wa halan. Sebagaimana juga dia bisa terletak sebagai khobar. Ya, Zaidun. Ya, Doroba Amron. Gitu kan, Doroba Amron jadi khobar. Atau jadi halan. Ya, ra'aitu Zaidan. Ya, ra'aitu Zaidan. Apa namanya? Sami'tu Zaidan yaqra'ul Qur'an, jadi hal. Nah, dia juga bisa jadi na'at. Ya. Lakin bi salasati syurutin, namun dengan tiga syarat kalau dia jadi na'at. Ya. Pertama, syartun fil man'ut, syarat pada man'utnya. Man'utnya yang diikuti. Wa huwa ayakuna nakiratan. Syarat yang pertama, man'utnya mesti nakirah. Wa hadza dzakarahu al-musannif. Ini sudah disebutkan oleh musannif. Ya. Sami'tu rajulan alladhi yaqra'ul Qur'an. Sami'tu rajulan yaqra'ul Qur'an. Nah, jumlah yaqra'ul Qur'an itu fi mahali nasbin. Ya. Fi mahali nasbin na'at. Ja'a rajulan yaqra'ul Qur'an fi mahali raf'in man. Ya. Ja'a rajulun yaqra'ul Qur'an. Berarti fi mahali raf'in na'at. Wa syartani fil jumlah. Ya. Ini syarat pada man'ut, man'utnya mesti nakirah. Berikutnya dua syarat pada jumlah. Ada kan dia mesti tiga syarat. Satu syarat pada man'ut dan dua syarat pada jumlah. Ahaduha, yang pertama ahaduhuma, antakuna mustamilatan ala domirin yarbutuha bil mausufi. Ya, jumlahnya tersebut mesti mengandung, mencakup, ya, mesti ada kandungan domir. Yang domirnya nanti akan yarbutuha, akan mengaitkan dengan mausuf, dengan man'ut. Imma bilafdin bihi, apakah domir tersebut dengan lafat? Ya, kamisalil musannif au muqaddarin, atau dengan ditakdirkan. Ya, nahu, pada contoh musannif, wattaqullaha wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ya. Ah, ini kalau domirnya ini muqaddar. Kalau domirnya malfut, dilapatkan pada contoh musannif. Ya, contoh musannif apa? Wattaqullaha yauman turja'una fihi ilallah. Ya, turja'una fihi ilallah. Lihat lafaz fihi. Lafaz fihi. Di dalam fihi terdapat domir fihi. Nah, nanti domirnya ini mengaitkan kepada mausuf. Kembalinya kemana? Kembalinya kemana tuh fihi? Yauman. Takutlah engkau kepada Allah pada takutlah pada suatu hari yang hari tersebut kalian dikembalikan. Nah, ini malfut bihi, malfut bihi. Domirnya itu dilafadzkan. Paham enggak sini? Nah. Atau muqaddar, ditakdirkan, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ya. Mana domirnya? Tak ada ini. Hah. Kalau antum mengatakan ra'aitu rajulan yaqra'ul Qur'an, jelas ada domirnya. Mana domirnya? Fa'il dari yaqra. Yaqra fa'ilnya domir mustatir huwa, kembalinya ke kerajulan. Ra'aitum ra'atan taqra'ul Qur'an. Qara'at al-Qur'an. Jelas. Ya. Nah, ini sekarang enggak ada domirnya mana nih? Nah, maka ditakdirkan. Ai la tajzi fihi. Nah, ditakdirkan aja fihi. Haknya nanti kembali ke yauman. Ini syarat yang pertama dalam jumlah. Berarti ini sekali. Kalau secara umum syarat yang kedua. Kan satu syarat di man'ut, dua syarat di jumlah. Syarat yang kedua di jumlah, wasani antakuna khabariyatan. Ya. Nah, syarat yang kedua, jumlahnya tersebut mesti dia sebagai seolah-olah sebagai khobar. Maksudnya apa? Ay muhtamilatan lisidqi awil wal kadzib. Dia ada kemungkinan jujur atau dusta. Ya, dia mesti khobar. Bukan insya. Ngerti gak insya? Kalau insya itu berupa fi'il amr. Ya enggak? Fi'il nahyun. Itu kan gak bisa dikatakan. Antum mengatakan ijris. Dusta ente. Loh, kok ijris? Nah, kalau misalkan jalasa zaidun. Nah, berarti ini khobar ya. Ya. Wa misalul musannif syamilun li hadhihi syuruti salasati. Contoh yang dibawakan musannif, wattaqu yawman turja'una fihi. Ya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Itu mencakup tiga syarat ini semua. Fa inna yawman, ini man'utnya, mausufnya, nakiratun. Dia nakirah. Wa huwa al-man'ut, dia man'ut. Wa jumlatu turja'una fihi ila Allah, dia na'at dari yauman. Yang pertama syaratnya terpenuhi, syaratnya pada jumlahnya ini wahiya khabariyah, dia khabariyah. Ya, bisa jujur bisa dusta kan? Mustamilatun. Yang kedua, syarat yang kedua dari jumlah mustamilatun ala dhamirin yarbutuha bil man'ut wa huwa al-ha fihi, gitu, min fihi. Nah, dia ada kandungan dhamir yang nanti mengaitkan dengan man'ut, ya, yang nanti kembali ke yauman, yaitu ha pada fihi wa hiya muawwalatun bi mustaqin. Nah, baru begitu dia ditakwilkan ke mustaq, takdirnya wattaqu yauman raji'ina fihi ilallah. Ya, wa huwa ismu fa'ilin. Raji'ina fihi ilallah. Ya, takutlah pada suatu hari yang ya, yang kalian akan semua akan kembali pada hari tersebut kepada Allah. Raji'. Akhirnya takwilnya itu, raji'. Takwilnya lagi-lagi ke mana mustaq, raji'. Ya. Fa in kanatil jumlatu talabiyatan aw insya'iyatan lam yajuz. Lam yajuzin na'tu biha. Nah, sekarang jika jumlahnya talabiyah atau insya'iyah. Ya, misalkan isim istifham. Ya. Maka enggak boleh na'at dengannya, fala yuqal maratu bi rajulin idribhu. Ini enggak bisa jadi na'at idribhu. Kenapa? Karena dia talabiyah. Nah. Ya, atau insya'iyah. Maratu bi rajulin bi tukahu. Aku melewati seseorang yang aku menjualnya kepada engkau. Qasidan insya al bayi, yang dia memaksudkan untuk menginsya bayi. Nah, ini enggak boleh. Bikin contoh plus tunjukkan domirnya, ya, plus bikin contoh yang pakai domir plus takwilnya ke mustaq. Nugraha dari jumlah ini, nugraha takwilnya kan nanti ke isim fa'il, ya, ke mustaq. Ayo nugraha. Oh, ibu yaman. Oh, ibu yaman. Fihi darastul Qur'ana. Boleh. Saya mencintai suatu hari yang pada hari tersebut saya mempelajari Al-Quran. Takwilnya apa? Ya, saya domirnya hak. Takwilnya apa? Lah, kan mau awal bil mustaq, berarti takwilnya apa? Yang fihi ana darisun al-Qur'an. Baik, ana darisul Qur'an. Atau ana darisul Al-Qur'an. Nah, kayak begitu. Al-Khamis yang ke berapa itu? Ke-6. Ke-5. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-jumlah fa innaha taqa'u na'tan. Ya, jumlah dia bisa terletak sebagai na'at kama taqa'u yang Khamis. Yang mana sekarang? As-Sadis. Al-Masdaru. Fa'innahu. Ya. Yan'atu bihi kathiran. Lakin bisyarti alla yulaziman ifrada wa tazkira. Wa tazkira. Ya. Yang keenam masdar, maka dia menaatkan ya, bihi. Oh, yun atu bihi. Jangan yan atu bihi. Ya. Maka dinaatkan dengannya, dengan masdar ini dinaatkan dengannya banyak hal. Atau yan atu bihi katsiran. Dia menaatkan dengan masdar ini banyak hal, namun ya, sering ya. Lakin bisyarti ala yulazima al-ifrad wa tadhkir. Namun dengan syarat dia tetap dalam keadaan mufrad dan mudzakkar. Marartu bi rajulin adlin. Ya, marartu bi imra'atin adlin. Marartu bi rijalin adlin. Marartu bi imra'ataini adlin. Ila akhir. Fa'adlin bi fathil ain. Ya, dengan difatahkan ain sifatun, dia naat sifat li rajulin. Wa huwa jamilun, jamidun, dia kan jamid, ya kan? Ya. Dia muawwalun bi mustaq, karena dia enggak termasuk mustaq, maka dia ditakwilkan ke mustaq. Maknanya berarti apa? Maratibi rajulin adilin. Ya, wa huwa ismul fa'il. Dia isim fa'il. Wa kadza ma ba'dahu, demikian pula setelahnya. Ya. Kenapa? Karena salah satu makna dari masdar, apakah itu isim fa'il atau isim maf'ul. Paham enggak sini? Makna masdar itu apakah isim fa'il atau isim maf'ul. Nah. Namun kalau dia pakai masdar, berarti dia mesti mudzakkar mufrad. Paham enggak sini? Nanti maknanya misalkan marartu bimra'ataini adilin, berarti takdirnya marartu bimra'ataini adilataini. Takdirnya baru boleh. Namanya juga takdir. Nah, diasumsikan. Wa inna maltuzima ifraduhu wa tadhkiruhu. Dia mesti tetap dalam keadaan ifrad dan muzakarah, atau boleh anda baca wa inna maltazama ifradahu wa tadhkirahu, boleh juga. Ya. Li anna al-masdar min haitsu huwa masdarun. Karena masdar dari sisi ya, dirinya sendiri, dari sisi keadaannya, ya dia masdar. La yusanna wa la yujma, dia tidak bisa dimusannakan, tidak bisa dijamak, wa la yu'annas, ya. Tidak boleh dimuannaskan. Ya, fa ajruhu ala aslihi. Ini dari fi'il amr, dari ajra yujri. Ya, berlakukan gitu. Maka berlakukanlah menurut asalnya. Ya. Berlakukan saja secara asalnya. Ya. Wa amma qaulul arabi, adapun ucapan orang Arab rajulun dhaifun, dhaif, tamu. Ya. Rajulun daifun, lihat ini. Ja'a rajulun daifun. Kadang dengan jamak. Ya. Jamaknya kan ada adyaf, duyuf dan difan, begitu. Boleh juga dengan ja'a rijalun adyafun duyufun difanun. Ya. Atau ja'at imra'atun daifatun faqalilun. Ini jarang kayak begini. Seringnya masdar tetap dalam keadaan mudzakkar mufrad. Tanbihun wuqul masdar na'tan in kana katsiran wa in kana katsiran maqsurun 'ala samai. Baik, masdar dia terletak sebagai na'at walaupun dia banyak tapi tetap maqsurun, terbatas pada sama. Nah, ini tanbih penting ini ya. Terbatas pada sama. Pada sama berarti yang didengar dari orang-orang Arab aja. Ya, didengar dari orang-orang Arab. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Ini ada yang nawarin, tapi harganya mahal. Di Al-Wadi waktu itu lebih murah, tapi ini lebih mahal. Apa? Besok. والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونسبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. نعت mengikuti manutnya dalam masalah rafaknya, nasabnya, khafadnya, ma'rifatnya maupun nakirahnya. Ya. Nah, itu nعت mengikuti. Enggak mengikuti mufrad musanna jamaknya ya? Enggak. Adl enggak mengikuti kayak tadi itu. Masdar enggak mengikuti. Ya enggak? Jumlah enggak mengikuti. Summa in rafa'a damira al-man'uti al-mustatira fihi tabi'ahu aidan. Ya. Mana tadi? Kalau dia merafa'kan domir man'ut yang mustatir padanya, maka dia mengikati juga pada tadzkirihi wa ta'nitsihi, pada muzakkar dan mu'annasnya, atau pada ifrat, tasniah dan jamaknya. Ya, kalau dia merafakkan ya domir man'ut, ya, jadi si na'at ini merafakkan domir man'ut. Baik. Ya. Karena na'at ini kan ya mushtaq yang beramal amal fi'il. Contoh, qama Zaidun al-akilu, ra'aitu Zaidan al-akila, marratu bi Zaidin al-akili. Wa ja'at Hindun al-akilata wa ra'aitu Hindan al-akilata wa marratu bi Hindin al-akilati. Ja'a rajulun akilun, ra'aitu rajulan akilan, marratu bi rajulin akilin, ja'a Zaidani al-akilan, ra'aitu Zaidaini al-akilaini, marratu bi Zaidaini al-akilaini, wa ja'a Zaiduna al-akiluna, wa ra'aitu Zaidaini al-akilaini, marratu bi Zaidaini al-akilaini, wa ja'a al-Hindani al-akilatani, ra'aitu al-Hindaini al-akilataini, wa marratu bi al-Hindaini al-akilataini, wa ja'a al-Hindatu, wa ja'at al-Hindatu al-akilatu, ra'aitu al-Hindati al-akilati, wa marratu bi al-Hindati al-akilati. وإن رفع النعت الاسم الظاهر. Nah, sekarang kalau na'at merafakkan isim zahir, awid dhamir al-bar, awid dhamir al-bariz, atau dhamir baris, paham ya dhamir baris? Dhamir yang kelihatan. Lam yu'tabar halul man'uti fi tadhkirihi wa ta'nisi wal ifradi wa ta'nisi wal jam'i, bal yu'ta an-na't hukmul fi'il. Nah, sekarang apabila na'at merupakan isim dohir atau domir baris, ya, maka kondisi man'utnya itu tidak dianggap ya pada muzakkar, mu'annasnya, mufrad, tasniahnya, jamaknya, bahkan diberikan na'at disebut diberikan hukum fi'il. Ya, ya, na'at diberikan hukum fi'il. Nanti penjelasannya ada. Ya. Fa in kana fa'iluhu mu'annasan, ya, unnisa wa in kana al-man'utu bihi mudzakkaran. Nah, jika fa'ilnya mu'annas, maka dia dimu'annaskan walaupun man'utnya mudzakkar. Wa in kana fa'iluhu mudzakkaran, dzukira wa in kana al-man'utu bihi mu'annasan. Ini makna apa ini namanya? Sababi apa hakiki? Hah? Sababi apa hakiki yang marar tu bi rajulin hasanatin ummuhu. Masih ingat enggak? Marar tu bi rajulin hasanatin ummuhu. Ya. Saya melewati seorang pria yang hasanatin ummuhu. yang ibunya itu hasanah. Jaminatin ukhtuhu, yang apa namanya, yang ukhtinya jamilah. Hai para kafir. Wah, ini namanya naat sababi. Naat sababi. Jadi kalau naat sababi itu, kalau naat hakiki dia merupakan domir mustatir. Yang nanti domir mustatir itu kembali kepada man'ut. Ya. Misalkan saya mengatakan ja'a Zaidun al-Fadilu, maka al-Fadilu naat hakiki. Naat hakiki untuk Zaid karena dia isim fa'il, beramal amal fi'il, maka dia merupakan fa'il. Pasti ada fa'ilnya kan? Ra'aitu Zaidun al-Fadilu. Nah, fa'ilnya adalah mana fa'il dari al-fadilu? Domir mustatir, jawazan takdiru huwa, kembali kepada Zaid. Nah, yang merupakan isim dhahir yang mutasil dengan domir, ya, atau is domir baris, itu kembali kepada man'ut. Contohnya, Zaidun al-fadilu abuhu. Al-fadilu na'at sababi untuk Zaid. Abuhu fa'il dari al-fadil. Marfu walamatu rafi' al-waw karena dia mengandung salah satu dari asmaus sittah atau khamsah. Abuhu mudhaf ha mudhafun ilaih. Nah, haknya ini kembali kepada Zaid. Ya. Sama kayak anak katakan marartu bimra'atin qa'imin abuha. Qa'imin abuha. Ya, atau sebaliknya marartu birajulin qaimatin ummuha. Ya, ummuha. Iya, marartu birajulin qaimatin ummuha. Qaimatin ummuha. Belum paham? Lupa na'at sababi. Apa? Marartu bi rajulin qaimatin ummuhu. Tadi ada bilang apa? Ummuhai. Rajulin ya, ummuhu. Ummuhu. Marartu bi imra'atin qaimin abuha. Abuha. Berarti kan marartu bi rajulin qaimatin ummuhu. Birojulin qaimatin qaimah isim fa'il. Ya. Isim fa'il beramal amal fi'il. Ummuhu ummu fa'il dari qaimah. Ummu mudhaf ha ummuhu mudhafun ilaih. Nah, haknya itu kembali ke mana? Rajulin. Rajulin. Marartu bi Zaidin qaimatin ummuhu. Paham enggak sini? Nah, itulah yang dikatakan fa in kana fa'il apa namanya? Wa in rafa'a na'tu al-isma adh-dhahira. Nah, na'at merafa'kan isim dhahir abu ummu gitu. Yang jadi fa'il dari atau yang dia adalah makmul dari si na'at. Kalau yang pertama merupakan apa namanya? Merupakan domir man'ut al-mustatir fihi tabi'u. Ini pada na'at hakiki. Ja'a Zaidun al-akilu. Al-akil dia na'at. Dia na'at beramal amal fi'il. Dia merupakan mana? Dohua, merupakan fa'ilnya. Huwa. Kembalinya ke mana? Ke man'ut. Angga sini. Ini naat hakiki. Baik. Dia diberikan hukum fi'il. Diberikan hukum fi'il. Fa in kana fa'iluhu mu'annasan unnisa. Nah, jika fa'il mu'annas, ini ma'mul ya. Ma'mul ya. Ini maksudnya ma'mul. Wa in kana al-man'ut bihi mudzakkaran, walaupun man'utnya mudzakkar. Nah, kalau fa'il mu'annas tadi saya sebutkan, marartu bi Zaidin qa'imatin ummuhu. Karena ummu fa'il. Ya. Baik. Walaupun man'utnya mudzakkar, kan tadi gitu. Marartu bi Zaidin. Ini kan man'ut. Bi Zaidin qa'imatin ummuhu. Wa in kana fa'iluhu mudzakkaran dzukira. Jika fa'il mudzakkar, dia tetap dimudzakkarkan. Wa in kana man'ut bihi mu'annasan. Walaupun man'utnya mu'annas. Marartu bimra'atin qa'imin abuha. Abu fa'il. Perhatikan. Nah, jika fa'ilnya fa'il dari na'at, ya, adalah muzakkar kok abu, ya, abu kan fa'il, abuha, dia zukiro, dia tetap dimuzakarkan, walaupun man'utnya bihi mu'annasan, tadi, marartu bimro'atin ko'imin abuha, ngerti gak sini? Udah, paham sini? Ini na'at apa namanya? Sababi, ngerti gak Niko? Puyeng dia. Ngerti enggak? Coba kasih contoh Niko. Na'at sababi. Ayo. Yang fa'ilnya muzakkar, man'utnya mu'annas. Ayo Niko bikin. Aduh, udah enggak ngerti dia. Nih, man'ut muzakkar. Man'ut muzakkar. Fa'il dari na'at. Pahami kan? Kata-kata saya. Bikin ya, bikin kalimat na'at man'ut jumlah man'utnya, ngerti ya kalau man'ut itu yang mana? Man'utnya mudzakkar, fa'il dari na'at mu'annas, man'ut mudzakkar, fa'il dari na'at mu'annas, fa'il dari na'atnya, dari si na'at si man'ut, fa'il dari na'atnya adalah mu'annas. Niko biar ngerti, coba Suyudi hati, Suyudi ngerti. Coba bikin. Man'ut muzakkar, fa'il na'at mu'annas. Bi amrin. Amrin, nama orang. Jangan amrin. Kalau amrin perkara, perintah. Bi amrin. Ah. Saya bilangnya tadi fa'ilnya mu'annas. Enggak ngerti. Reman. Belum ngerti. Qa'imatin umum. Tapi contoh yang dari saya itu. Tapi enggak apa-apa, minimal ngerti lah. Nah, sekarang man'utnya yang fa'il, man'utnya fa'il, bikin di sini. Al-Babiloni. Antum. Iya, fa'il. Tadi kan maru birojulin, sekarang yang fa'il. Man'utnya mu'annas, fa'il dari na'atnya mudzakkar. Bikin. Faris Al-Babiloni. Iya, dari tadi man'utnya mu'annas, fa'il. Fa'il, man'utnya marfu, mau fa'il ke, mau isim maf'ul ke, mau apa ke, mau khobar, mubtada ke, isim kana ke. Jangan itu mansub nanti. Bikin yang marfu, man'utnya marfu, tapi mu'annas. Fa'il dari na'atnya, muzakkar. Saya bikin. Itu aja bingung dia, gak ngerti lagi. Jamilu akhuha. Ya. Tadhabu imra'atun jamilu akhuha ila suqi. Ah, boleh. Begitu. Ngerti sini Niko? Hah? Apa yang susah? Gampang kan? Na'at hakiki sababi. Wa yustamalu bi lafdil ifrat wa la yusanna wa la yujma. Dan digunakan lafaz mufrad, tidak dijamak, tidak di muannaskan. Taqul ja'a Zaidun. Ini na'atnya mufrad. Ya, bukan jamak, bukan muannas. Ja'a Zaid, kenapa mufrad? Karena dia seolah-olah di apa seperti fi'il. Makanya kata beliau apa namanya tadi, bal yu'ta an-na'tu hukman fi'il. Na'at diberikan hukum fi'il. Yang namanya fi'il, fa'ilnya musanna, fi'ilnya tetap mufrad. Fa'ilnya jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Ya enggak? Ja'a Zaidun, ja'a Zaidani, ja'a Zaiduna. Sama. Ja'a Zaidun al-qa'imatu ummuhu. Mufrad. Ya, al-qa'imah. Ja'at Hindun al-qa'imu abuha. Paham sini ya? Abu, fa'il dari qa'im. Ya, dia na'at sababi. Ya, kenapa? Karena dia merofakkan isim dhohir. Marartu bi rajulin qa'imatin ummuhu. Fa'ilnya tetap marfu ummuhu. Wa bi imra'atin qa'imin abuha. Wa taqul marartu bi rajulaini. Walaupun man'utnya ya. Man'utnya apa namanya? Musanna. Qa'imin abuhuma. Abu tetap mufrad. Ya. Wa marartu bi rijalin qa'imin abahum. Qa'imin abahum. Qa'iminnya tetap mufrad. Ya. Qa'imin abuhuma mufrad. Qa'imin abuhu mufrad. Abuhuma atau musanna tadi. Ya, abawahuma bukan abuhuma. Abawahuma kalau musanna abu, ya abu, abawah, abawahuma, abauhum, qa'im, ya, na'atnya tetap mufrad. Illa anna sibawaihi, namun sibawaihi qala fima idha kanal ismul al-marfu bin na'ti jam'an kal misalil akhir wal ahsanu bin na'ti an yujma jam'at taksiri. Namun sibawaihi menyatakan apabila isim marfu'nya yang dengan na'at tadi adalah jama', isim marfu yang dimarfukan dengan na'at tadi adalah jamak. Sebagai seperti contoh terakhir, marartu bi rajulin qa'imin abahum. Maka yang ahsan, yang terbaik, na'atnya itu pada na'at dijamak juga dengan jamak taksir. Marartu bi rijalin qiyamin abahum. Qiyam jamak dari qa'im. Ya. Marartu bi rajulin qu'udin gilmanuhu. Gilman jamak dari gulam. Ya. Qu'ud harusnya apa? Qa'id gitu kan, duduk. Ya. Fa huwa afsahu min qa'imin abahum wa qa'idin gilmanuhu. Gilman jamak dari gulam. Ini lebih fasih. Ya, lebih fasih daripada bil ifrad. Wal ifradu kama taqaddama absahu min jam'it tashih. Ya, namun diifradkan itu sebagaimana lalu lebih sahih daripada jamak tashih. Kalau tadi klaimnya si bawah ya. Marartu bi rijalin qa'imina abahum. Ya. Wa bi rijalin qa'idina gilmanuhu. Wal afrad, afrad itu bukan mufrad. Wa hadhihi amsilatu na'ti ar-rafi'i lil ismi adh-dhahir wa misalu rafi'i lidhamir al-baris. Tadi kalau yang dia merupakan isim dhahir, na'at merupakan isim dhahir. Nah, sekarang na'at merupakan isim dhamir baris. Qauluka ja'ani gulamum ra'atin daribatuhu hiya. Ya, Waja'atni umma, ya. Waja'atni amatu rajulin, amah budak wanita. Ja'atni amatu rajulin daribuha huwa. Waja'ani gulamu rajulaini daribuhu huma. Waja'ani gulami rijalin daribuhu hum. Dhamir baris, dhamir yang kelihatan. Ya, pada contoh ja'ani gulamu ra'atin daribatuhu hiya. Ja'ani fi'il fa'il maf'ul, maf'ul muqaddam gulam fa'il, ya, mu'akhar, dia nanti jadi gula memro'atin, ya, ini man'ut ini, ya, telah datang kepadaku budak seorang wanita, daribatuhu hiya, yang wanita tersebut memukulnya, ya, telah datang padaku budak seorang wanita yang wanita tersebut memukul si budaknya tadi. Ya. Pemukul si budaknya tadi. Daribatuhu kan gulam, gulam memro'atin man'ud yang disifati. Daribatu na'at. Na'at dari si man'ud gulam. Daribatu di isim fa'il. Ya beramal amal fi'il. Daribatuhu, daribatuhu hiya. Daribah isim fa'il beramal amal fi'il. Hu maf'ulun bih. Ya, hu maf'ulun bih. Daribatuhu hiya. Hiya fa'il. Fa'il dari mana? Dari daribah. Dhamir baris. Daribatuhu hiya. Maka ja'atni amatu rajulin, telah datang padaku budak seorang wanita, daribuha huwa. Berarti siapa yang mukul? Budaknya apa wanitanya? Amatu rajulin, budak wanita seseorang, seorang pria. Yang mukul si pria tadi apa budak wanitanya? Seorang pria tadi. Huwa itu fa'il. Waja'ani gulamu rajulaini daribuhu huma. Ya, telah datang padaku budak dua orang itu. Jadi yang punya dua orang. Ya, yang memukul kedua, yang dua orang tadi memukulnya. Ya, daribuhu huma. Isim fa'il kan darib. Dia tetap mufrad. Waja'ani gulamu rijalin daribuhu, walaupun rijal dia tetap mufrad. Namun fa'ilnya aja hum. Daribuhu hum. Dah? Ngerti? Fal haqiqi. Nah, dibaca. Pardon. Saya cepat. Ya, cepat deh ya. Qala al-musannif. Fal haqiqi ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu 'ala al-man'ud. Kalau dia na'at hakiki, ya. Nah, kalau dia na'at hakiki, maka dia merafa'kan dhamir. Dhamir mustatir, karena yang namanya na'at kan nanti misalkan dia isim fa'il. Dia merafa'kan dhamir mustatir, dia beramal amal fi'il, maka dia punya ma'mul, ma'mulnya fa'il. Ya. Kalau dia berupa isim maf'ul, ma'mulnya berarti naibul fa'il. Ya, misalkan ja'a Zaidun al-madhlumu. Mana fa'il, mana naibul fa'il dari al-madhlumu? Dhamir huwa. Huwanya kembali ke mana? Zaid. Baik, paham sini? Fal-aqilu, pada contoh ja'a Zaidun al-aqilu. Na'at hakiki li Zaid wa huwa ismu fa'ilin ya'malu amal fi'il. Dia berisim fa'il beramal amal fi'il. Wa fa'iluhu mustatirun. Dhamir mustatir fihi jawazan. Taqdiruhu huwa ya'udu 'alal man'ud wa huwa Zaid. Nah, kiasin aja udah gampang. Ja'at imra'atun akilatun. Akilatun. Mana fa'il dari akilatun? Domir hiya. Hiyanya ke mana? Ke imra'atun. Nah, gitu aja. Paham sini enggak? Kalau misalkan saya katakan begini. Ya. Ja'a rajulani akilani. Mana makmul dari akilani? Mana makmul dari akilani? Mana makmulnya? Alif. Alif tasniah dia fa'il dari akilan. Kembalinya ke mana? Rajul. Nanti sama ja'a rijalun akilun. Sama kayak begitu juga. Mana makmul dari akilun? Wow. Itu fa'ilnya. Kembali ke mana? Ke rijal. Hukmuhu annahu yattabi'u man utahu, yatba'u man utahu fi arba'atin min asyrah. Hukumnya dia mengikuti man'utnya dalam 4 dari 10 hal. Dia mengikuti 4 saja. Ya, dari 10. Ya, dari 10. Total 10 ini maksudnya. Wahidun, yang pertama dia mengikuti salah satu min aujihil i'rab as-salasah. Apakah dari dia mengikuti salah satu dari i'rab yang 3? Apakah rafa, nasab, khafat? Jazm enggak ada. Karena yang namanya jazm itu bukan pada isim. Ya, wala jazma fiha, tidak ada jazm pada isim. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa wahidun minal afrad. Salah satu dari afrad, ifrad. Min ifrad tasniyah atau jamak. Itu ngikut ja zaidun akilun al akilu. Ya. Ja rajulan akilan, ja rijalun akilun. Wahidun min at-ta'rif wa tankir. Nah, salah satu dari makrifat atau nakir. Terhitung 10 jadinya. Ya. Wahidun min at-tadhkir wa at-ta'nits. Nah, lengkap 10. Mengikuti salah satu mudzakkar muannas. Ya. Hatta kecuali di na'at sababi. Karena dia berlaku hukum fi'il. Wa kal misal mutaqaddim fa inna na'ata wa huwa al-akilu. Ya, karena na'at pada al-akilu dia tabi'a man'utahu, dia mengikuti man'utnya. Ya, wa huwa zaid fi rafa wal ifrad wa ta'rif wa tadhkir. Ya, mengikuti zaid pada masalah marfu'nya. Ya, mufrad sama-sama mufrad, ma'rifah pakai al, zaid ma'rifahnya karena isim alam, tadhkir sama-sama mudzakkar. Fa in qulta ra'aitu zaidan ala akila fa fihi an-nasbu badal rafa. Maka di sini nasab sebagai pengganti dari rafa. Wa baqiyatul awjuh dan yang lainnya juga demikian. Wa in qulta maratu bi rajulin al akil fa fihi al khabdu badal nasab. Ini khafat pengganti nasab. Wa in qulta ja'at hindun al akilatu ra'aitu hindan al akilata maratu bi hindin al akilati fa fiha ta'nis. Kan ini muannas. Na'atnya badal tadzkir pengganti dari mudzakkar wa baqiyatul awjuh. Wa in qulta ja'a rajulun akilun ra'aitu rajulan akilan maratu bi rajulin akilin fa fiha tankiru badalut ta'rif. Ma'rifah sebagai pengganti dari nakirah pengganti dari ma'rifah. Wa baqiyatul amsilati fiha at-tasniyatu awil jam'u badalul ifrad wa baqiyatul awjuh. Ya, contoh lainnya yang disebut tasniyah atau jamak itu pengganti dari yang mufrad. Ya. Wa na'tu fi hadhihi al-amsilah kull fi hadhihi al-amsilah. Dan na'at pada contoh-contoh ini semua, kulihat semua. Rafi'un li dhamiril man'ut. Semuanya merafakkan domir man'ut al-mustatir fihi yang tersembunyi. Uisamma hakikiyan kama taqaddama. Ini dinamakan hakiki. Ya Zaidun al-akilu. Al-akilu isim fa'il beramal-amal fi'il. Mana ma'mulnya yang dia rafakkan? Yaitu huwa. Huwa kembali kepada Zaid. Wa na'tu sababi marafa asman lahiran muttasilan bidomirin ya'udu al-man'ut. Sedangkan na'at sababi yang merafakkan isim dohir. Nah, nanti dia ma'mulnya isim dohir. Kayak tadi abuhu-abuhu itu. Dia bersambung dengan isim dohir, tapi dia mesti bersambung mutasilan bidomirin, bersambung dengan domir. Domirnya ini yang nanti kembali kepada man'ud, atau domiron barizan, atau dia merupakan domir bariz kayak tadi huwa. Ya, jani amatu rajulin daribatu daribuha huwa. Nahu ja'a Zaidun al-akilu abuhu. Zaidun fa'il, dia man'ud, al-akilu na'at. Tapi dia punya fa'il. Fa'il di mana? Isim zahir, abu. Fa'il dari al-akil, karena dia minal asma'il khomsah. Dan dia mesti ada domir, domirnya yang kembali kepada Zaid, abuhu. Fal akilu na'tun sababi dia na'at sababi li Zaid. Wa huwa ismu fa'ilin ya'malu amal fi'il. Di isim fa'il beramal amal fi'il. Abu, mana ma'mulnya? Abu. Abu fa'ilun lil akil. Wa huwa mudafun wal ha' mudafun ilaih. Ya'udu ala Zaid. Ini biar gampang. Ya. Bisa juga nanti diganti. Ja'a Zaidun al akilatu ummuhu. Ya enggak? Al-aqilatu ummuhu. Kan tadi di kaidah sudah disebut. Ya, wa annahu yatba'u hukmuhu annahu yatba'u man utahu fi tsnaini min khamsah. Nah, kalau di na'at sababi dia hanya mengikuti man'utnya dari dua hal saja dari lima yang ada. Pertama, wahidun min aujuhil i'rab, mengikuti dari sisi i'rab saja, wahidun min at-ta'rif wa tankir, mengikuti dari sisi ma'rifat nakirah saja. Ya. Mengikuti ma'rifat dari nakirah. Nah, adapun dari sisi mufrad musanna enggak ikut dia. Wa yatba'u marfu'ahu alladhi ba'dahu fi wahidin min astain. Dia mengikuti marfu'nya yang setelahnya salah satu dari dua hal, yaitu tazkir dan ta'mis, kama taqaddama min kalamin musannif. Ya, wa qawluhu bal yu'ta hukmul fa'ili. Dia diberikan hukum fa'il. Ai alladhi yahillu mahallahu, yaitu dia menempati posisi fi'il. Si menempati posisi fi'il. Fa yakunu tadhkiruhu wa ta'nisuhu bihasabil marfu'i alladhi ba'dahu. Maka kondisi si na'at ini, apakah dia mudzakkar atau mu'anas, itu sesuai dengan marfu' yang jadi fa'il atau naibul fa'ilnya, jadi makmulnya dia. Yang ada setelahnya, ya, marartu bi rajulin hasanatin ummuhu. Dia tergantung dengan isim marfu yang ada setelahnya. Isim marfu setelahnya muannas ummu, maka naatnya ya berbentuk muannas. Hasanatin ummuhu. Dia ada domir bersambung hu, nanti kembali kepada rajul. Ya, marartu bi imra'atin hasanin abuha. Kenapa hasanin? Karena fa'ilnya abu mudzakkar. Dia punya hak kembali kepada imra'atin. Kama taqul fil fi'li hasunat ummuhu hasuna abuha wal kal amsilatil musannif wal ayah wa kal amsilatil musannifi al atiyata al atiyati. Dan juga sebagaimana contoh-contoh musannif al atiyah yang akan berikutnya akan datang. Nah, oh, so, ada satu jam. Nah, ini sesi kedua satu jam lebih.